بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله تعالى mulai subuh hari ini kita akan mengkaji pembahasan Kitabul Fuyu' dari Minhajus Salikin karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita akan mengkaji sesuai dengan yang beliau sampaikan pada kitab ini. Kalau memungkinkan dan waktunya ada, yang akan kita kaji sampai pada pembahasan Babus Salam. Adapun yang selebihnya daripada itu pembahasan tersendiri. Langsung saja. Qala al-muallif Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din Kitabul Huyu. Itu tariqah para ulama di zaman sekarang ini ketika mengkaji sebuah kitab yang diyakini dan masyhur sebagai karya seorang alim. Ini tariqah mangkul, disebut dengan tariqatul wijadah. Mendapati sebuah kitab masyhur diyakini sebagai karya tulis seorang imam dari para ulama yang ada, lalu kita belajar, kita kaji, kita baca. Itu namanya mangkul. Tahu mangkul ya, nyambung sampai kepada muallif. Caranya dengan memulai dengan cara yang di atas. Qala Syekh fulan fi kitabihi kadza, dibaca matanya. Itu tariqah yang dilakukan semua ulama di zaman sekarang ini. Dan secara ilmu mustalahil hadis atau ilmu hadis diamalkan dan itu namanya mangkul. Kalau istilah Jawa LDI kan mangkul gitu. Dengan cara seperti ini. Baik. Sehingga masih berlaku sanadnya, tapi dengan cara al-wijadah. Difahami soalnya, nah, semua kitab yang dipelajari dan dikaji oleh para ulama sunnah, para du'atul sunnah, membaca kitab-kitab para ulama terdahulu, semuanya menggunakan tariqah mangkul, namanya tariqatul wijadah. Paham tuh? Tidak perlu lagi pakai sanad. Qala syekhuna, qala syekhuna. Tidak. Langsung dengan tariqatul wijadah. Mangkul. Jangan khawatir. Ilmunya antum nyambung sanadnya. Kata beliau, kitabul buyu'. Kitab tentang al-buyu'. Al-buyu' bentuk jamak dari kata-kata bay'un. Bay'un, bay'ani, buyu'un. Barakallahu fikum. Secara bahasa, al-bay' ialah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Mengambil sesuatu dan ngasih sesuatu. Itu namanya bay'un secara bahasa. Kalau dari pihak pembeli, dia mengambil barang, ngasih bayaran. Kalau dari pihak penjual, dia mengambil bayaran, ngasih barang. Dipahami ya? Adapun secara istilah, barakallahu fikum, para fuqaha kita, mereka mendefinisikan al-bay' atau al-buyu' dengan definisi yang sangat beragam. Yang sangat beragam. Definisi yang dipandang terbaik, definisi yang datang dari Al-Hanabilah, dari ulama mazhab Hambali, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Tayyib, definisinya adalah mubadalatu malin. Untuk jangan bengong ya, ini ngajinya ngaji santri, enggak kayak tadi malam. Definisinya adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfaatin mubahatin ala ta'bid ghairi riba wala qarab. Yang namanya baik jual beli adalah mubadalatu malin. Adanya saling menukar. Ya, saling menukar, saling mengganti sebuah harta, mal. Walau fi dhimmah, walaupun harta ini dalam tanggungan kamu. Tidak ada barangnya. Au manfaatin mubahah. Atau saling menukar sebuah kemanfaatan yang mubah. Bimithli ahadihima. Dibayar dengan semisal salah satunya. Dibayar dengan harta. Atau dibayar dengan harta yang dalam tanggungan kamu. Atau dibayar juga dengan kemanfaatan yang mubah. Alat ta'bid. Ini akad. Alat ta'bid. Untuk selamanya. Ghairi riba, bukan riba, wala qarad, bukan pinjaman. Bukan pinjaman. Ini definisi al-bay'. Kita jelaskan sedikit. Kata mereka, para fuqaha al-Hanabilah, mubadalatu malin. Saling menukar sebuah mal. Yang dimaukan dengan mal ialah kullu 'ainin mubahatun nafa'. Segala barang yang boleh dimanfaatkan. Segala barang yang boleh dimanfaatkan. Emas, perak, uang, barang-barang properti, otomotif, terkait dengan makanan, segala macamnya. Harta. Dan harta itu boleh dimanfaatkan. Yang namanya bait mubadalatul mal, saling menukar harta tadi. Paham ya? Saling menukar harta tadi. Walau fi zimmah, walaupun harta itu dalam tanggungan kamu, belum ada pada kamu, dalam tanggungan kamu, fi zimmah. Maknanya terkadang yang namanya akad jual beli, ada barang, ada uang, alat bayar. Paham ya? Ada barang, ada alat bayarnya langsung. Ini barangnya, ini uangnya. Ada kalanya barakallahu fikum, ada barang, enggak ada uangnya. Enggak ada uangnya. Uangnya dalam tanggungan kamu. Namanya apa ini? Utang. Nah gitu ya. Namanya utang. Atau ada hartanya, ada alat bayarnya, enggak ada barangnya. Berarti kamu entah memesan barang kepada penjual atau dengan akad yang lain, yang penting barangnya dalam tanggungan sang penjual. Namanya fi dzimmah, walaupun dalam sebuah tanggungan. Au manfaatin mubahah, atau saling tukar menukar kemanfaatan yang mubah. Jadi bukan sebuah harta, bukan sebuah barang, tapi kemanfaatan yang mubah. Kemanfaatan yang mubah. Maka bisa jadi ada uang untuk membayar sebuah kemanfaatan yang mubah. Kamu punya uang membayar sebuah kemanfaatan yang mubah. Dicontohkan oleh mereka adalah seperti tempat lewat antum keluar rumah. Mamar. Misalkan rumahnya antum ini di belakang. Di belakang, kamu punya tanah, di belakang kamu bangun. Nah, kamu tidak punya akses keluar dari situ. Paham? Antum harus melewati tanahnya orang lain. Ini orang, tidak mau gratis. Ini tanah saya, kamu jangan lewat sini. Kamu bingung mau lewat tanah, mau kanan rumahnya orang, kiri rumahnya orang, depan tanahnya orang. Belakang, sawah sudah itu. Itu mau lewat mana? Nggak mungkin lewat atas. Nah gitu ya. Harus melewati tanahnya orang. Permisi Pak, boleh lewat? Nggak bisa. Tanah saya. Bagaimana ini? Kalau kamu mau, kamu beli. Yang kamu beli bukan tanahnya, tetapi sebuah kemanfaatan. Kamu bisa melewati tanah saya itu dengan uang. Bayar. Silakan lewat, bayar Pak. Nah, seharinya sekian, sepakati gitu. Paham ya? Itu juga baik. Kamu keluar uang, enggak dapat barang, tapi dapat sebuah kemanfaatan yang mubah. Paham enggak? Kadir, sebuah kemanfaatan yang mubah. Ya sudah, disepakati sehari 1000 rupiah dikalikan 30 hari berapa? 30. Kamu bayar uang 30.000 untuk mendapatkan kemanfaatan yang mubah, Anda bisa keluar lewat tanah orang tadi. Namanya akad jual beli. Kamu menggunakan mal, dia menggunakan manfaatun mubahah. Barakallahu fikum. Dipahami? Adapun hal-hal yang diharamkan tidak boleh. Barakallahu fikum. Dikatakan bimithri ahadihima, dengan semisal salah satunya. Ini alat bayarnya. Bisa jadi mubadalatu malin bimal, pertukaran harta dengan harta. Berkabar? Atau mubadalatu malin bimanfaatin mubahah, atau pertukaran harta untuk mendapatkan kemanfaatan yang mubah. Yes. Atau mubadalatu malin bima fi dzimmah, pertukaran harta dengan sesuatu yang dalam tanggungan. Yes. Nah gitu ya. Atau dibalik, sebaliknya, mubadalatu ma fi dzimmah bimal, pertukaran sesuatu yang dalam tanggungan dengan sebuah harta. Yes. Gitu ya. Atau barakallahu fikum mubadalatu manfaatin mubahah bimal, pertukaran sesuatu yang mengandung kemanfaatan yang mubah dengan sebuah harta. Atau mubadalatu manfaatin mubahah bima fi dhimmah. Pertukaran sesuatu yang mengandung kemanfaatan dengan harta yang dalam tanggungan utang. Atau mubadalatu manfaatin mubahah bimanfaatin mubahah. Pertukaran sesuatu yang mengandung kemanfaatan yang mubah juga dibayar dengan perkara yang manfaatnya mubah. Dengan manfaatnya mubah. Sama-sama kemanfaatan, bukan dalam bentuk harta benda. Bergambar yang ini. Tadi antum tidak punya akses jalan. Ketika keluar antum harus apa ini? Harus melewati tanahnya orang, bayar setiap bulan 30.000, kemanfaatan yang mubah. Tayib, antum tidak punya uang, tidak punya mal. Kebetulan tetangga depannya antum ini, dia tidak punya ruang untuk jemur pakaian. Kamu halamannya luas, mentok sampai rumahnya dia. Dia tidak punya tempat untuk jemur pakaian. Dia punya lokasi untuk akses halnya orang. Dia perlu untuk jemur pakaian. Dia jemur di depan pekarangan kamu. Maaf, itu pekarangan saya. Jangan kamu jemur di sini. Nah, itu tangga. Nah ini, kamu punya jalan, saya lewati gak boleh juga. Ayo. Terus bagaimana? Saya jual juga pekarangan saya. Silakan kamu jemur pakaian kamu di halaman rumah saya. Batas sampai sini saja. Dengan harga sekian. Ya sudah kalau gitu. Bayarannya, kamu boleh lewat di tanah saya untuk keluar. Pertukaran antara kemanfaatan dengan kemanfaatan. Kamu dapat kemanfaatan lewatnya jalan, dia dapat kemanfaatan untuk jemuran. Difahami? Mubadalatu manfaatin mubahah bimanfaatin mubahah. Sehingga total semuanya ada 7 atau 9. Barakallahu fikum. Ingat alat ta'bid. Ini pertukaran seperti ini alat ta'bid selama-lamanya sudah mengilzam, mengharuskan kedua belah pihak untuk melaksanakannya selama-lamanya. Kata-kata alat ta'bid ini untuk mengeluarkan yang namanya ijarah, persewaan. Kalau sewa itu ada batas waktu. Paham ya? Lain dengan baik. Kalau baik itu selamanya. Kamu beli, itu punya kamu selamanya. Tapi kalau kamu sewa, milik kamu sebatas waktu persewaan saja. Ijarah lain dengan baik. Ghairu riba. Dia bukan riba. Riba tidak dikatakan sebagai baik. Walaupun ada pertukaran barang. Dalam Islam ada dua. Ada bai'un, ada riba. Kalau bai'un mubah, kalau riba haram. Allah mengatakan dengan firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan yang namanya riba. Dua yang berbeda. Sehingga bai' bukan riba, riba bukan bai'. Kalau bai'un halal, kalau riba haram. Qala wala qarat, dan juga bukan qarat, bukan pinjam meminjam, bukan pinjam meminjam. Barakallahu fikum. Al qarat juga bukan termasuk bai', bukan termasuk bai'un, walaupun dalam beberapa gambarannya beberapa bentuk qarat dimasukkan dalam pembahasan kitabul buyu', tapi secara asal akad qarat itu bukan bai'. Qarat itu untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Tidak ada unsur komersialnya. Kamu pinjam uang. Baik, dibayar dengan uang sesuai dengan nominal yang dipinjam. Tidak boleh lebih. Tujuannya bukan komersil, bukan berniaga, tapi untuk ihsan, membantu orang lain yang memerlukannya. Dipahami? Makanya ketika ada bab pinjam-meminjam, ada unsur kemanfaatan, namanya apa ini? Riba. Paham tuh? Namanya riba, bukan namanya baik. Antum tidak punya fulus. hutang atau pinjam kepada si fulan. Namanya siapa antum? Hah? Muhammad. Hah? Saya enggak punya fulus. Pinjam sama Muhammad. Muhammad boleh pinjam uang? Silakan Ustaz. Saya pinjam sama antum 1 juta. Hah? Saya bayar sebulan insyaallah. Khair, Ustaz. Dia kasih saya pinjaman uang 1 juta. Ini bukan namanya jual beli. Saya harus membayar kepada dia berapa? 1 juta. Dan dia hanya bisa menerima 1 juta. Ketika dia mengatakan 1 juta, baliknya 1 juta 100. Atau komersil 100. Namanya apa ini? Namanya riba. Namanya riba. Ayo itu. Bukan jual beli. Nah, tujuan dia membantu saya. Bukan komersil, bukan untuk berniaga. Qarab bukan namanya baik. Paham tidak ini? Kok diam? Ngantuk apa gimana? Masya Allah. Antum namanya siapa? Hah? Oh Muhammad juga? Masya Allah. Kanan saya Muhammad, kiri saya Muhammad. Coba pinjam pulpennya Muhammad. Ah. Dia punya pulpen. Mereknya apa? Enggak tahu ya, Evan. Saya bilang, pulpen antum ini saya beli. Saya beli, akadnya jual beli. Satu pulpen, saya beli. Saya bayar dengan dua pulpen saya dengan merek yang lain. Kobol. Satu pulpen, saya beli, dibayar dengan dua pulpen. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Jual beli. Saya beli satu pulpen dia, saya bayar dengan dua pulpen. Hukumnya apa? Riba. Allah musta'an. Orang jual beli ya, butuh duit ya, butuh untung. Ini namanya jual beli, enggak ada masalah. Akadnya baik. Saya beli satu pulpen, dibayar dengan dua pulpen. Hukumnya apa? Jual beli diperbolehkan. Jangan haram semua loh ya. Ini jual beli. Yang kedua saya bilang, saya pinjam bapaknya antum. Saya pinjam bapaknya antum. Qarab. Kata dia, boleh Ustaz. Tapi kembalikan dua. Hukumnya apa ini? Riba. Kenapa? Akadnya bukan jual beli, tapi akadnya qarab pinjam meminjam. Dia mengatakan, boleh Ustaz. Pinjamnya saya satu akan pakai sampai habis, kembalikan yang lebih zen daripada ini. Lebih bagus daripada ini. Hukumnya apa? Riba. Sisi ribanya adalah sebuah kemanfaatan yang lebih. Beda kualitas. Riba. Yang pertama, jual beli. Boleh. Yang kedua, qarad. Riba. Tidak boleh. Paham tidak? Intinya, qarad bukan termasuk baik. Paham sampai sini? Nah, ini semuanya, barakallahu fikum, gambaran-gambaran sebuah akad jual beli. Semua itu dinyatakan sah, dinyatakan benar ketika sesuai dengan syariat. Ini yang paling penting. Wifqu syara', harus sesuai dengan syariat. Ketika ada pelanggaran syariat padanya, maka dikatakan haram, imma zat karena zatnya, atau haram dikarenakan asbab yang lain. Mungkin karena zatnya, mungkin karena waktunya, mungkin karena tempatnya, mungkin karena yang lain-lainnya. Dikatakan jual beli yang haram dikarenakan ada padanya pelanggaran syarak. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-aslu fihi al-hil. Hukum asal yang namanya jual beli adalah halal. Qala taala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Al-Baqarah 275. Ini disepakati oleh semua ulama. Bil ijma' ajma'al muslimun ala jawazil bay' fil jumlah. Kaum muslimin bersepakat diperbolehkan jual beli secara umum. Barakallahu fikum. Nah, ini kaidah asas yang harus dipakai baik-baik. Dalam bab jual beli, akad jual beli, sistem jual beli, dan semua yang terkait dengan yang namanya jual beli, hukum asalnya halal. Sampai ada nas dalil, ayat, atau hadis atau ijma' yang menunjukkan keharamannya. Paham, Tum? Keharamannya. Sehingga yang memegang hukum asal adalah yang baik, yang mengatakan mubah. Antum bikin akad, antum membikin sebuah sistem, antum membikin sebuah formula perniagaan. Hukum asal adalah halal. Yang mengatakan haram, yang harus membawakan dalil. Difahami? Harus membawakan dalil. Jangan terbalik. Nah, ada orang yang membuat sebuah sistem jual beli. Dia mengatakan haram. Buktinya mana kalau itu halal? Kebalik. Dia mengatakan ini halal. Hukum asal adalah halal. Kamu yang mengatakan haram, mana kamu punya dalil? Mana ayatnya, mana hadisnya, mana keterangan ulamanya, mana ijma yang mengatakan haram? Paham tuh? Yang mengatakan haram harus membawakan dalil. Paham tuh? Baik. Kata beliau setelah itu, fajamul a'yan min aqarin wa hayawan wa athasin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai'. Maka semua yang namanya a'yan, al-a'yan benda. A'in itu benda. Barang-barang yang konkret. A'inun a'yan. Maka semua barang, semua benda. Min akar, dalam bentuk akar. Akar itu segala sesuatu yang tidak bergerak. Namanya akara. Masuk pada akar properti tanah. Termasuk akar rumah, bangunan. Ini istilahnya para fuqaha, namanya akar. Akar atau akara. Seorang talib ilmu harus paham ini istilah. Paham ya? Dia enggak bergerak, itu namanya akar. Tanah atau bangunan. Bahasa sekarang namanya apa ini? Properti. Harus tahu juga bahasa-bahasa sekarang ini. Walaupun itu enggak pernah sekolah umum, harus paham bahasa seperti ini. Akar. Wahayawan, sesuatu yang hidup. Hewan-hewan. Wa asas, asas itu perkakas, perkakas rumah tangga. Namanya asas. Tergambar ya? Wa ghairiha, dan yang selain itu, kata beliau, juzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha, diperbolehkan melakukan akad pada barang-barang di atas. Beliau mengatakan di akhir, idza tammat syurutul bai', apabila sempurna dipenuhi semua persyaratan jual belinya. Ini yang terakhir disebut dengan wifqa syara', harus sesuai dengan syariat, dalam bentuk harus terpenuhi semua syurutul bai'. Dipahami? Ketika semua terpenuhi, hukum asalnya halal. Ketika satu poin saja tidak terpenuhi, maka dikatakan haram. Tidak akan dirinci, mungkin haram karena zatnya, mungkin haram karena asbab yang lainnya. Baik, sebagai tambahan faedah, di kalangan para fuqaha, al-buyu al-muharramah dibagi dua. Jual beli yang diharamkan dalam Islam dibagi dua. Ada al-buyu al-muharramah li zatiha. Ada jual beli yang diharamkan karena zatnya. Yang kedua, al-buyu al-muharramah li ghairiha minal asbab. Jual beli yang diharamkan karena asbab-asbab yang lainnya. Is ya? Intinya sah kalau terpenuhi persyaratan jual belinya. Maka beliau akan membawakan di sini setelah itu pembahasan cukup panjang tentang syurutul baik, syarat-syarat jual beli, disebut dengan syurutu sihhatil baik, persyaratan sahnya jual beli. Ini dibahas panjang oleh beliau. Dan para fuqaha ketika membahas ahkamul buyu, hukum terkait dengan jual beli, pembahasan yang paling panjang itu tentang ini. Syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada mengatakan delapan, ada mengatakan tujuh, ada mengatakan lima, ada mengatakan enam. Nanti dibahas panjang persyaratannya dan segala sesuatu yang keluar daripadanya. Yang sesuai dikatakan baik. Yang tidak sesuai dikatakan riba. Sehingga riba ada bentuk tersendiri namanya riba, juga termasuk riba segala bentuk jual beli atau akad atau sistem yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyah, pelanggaran syariat, atau ada unsur mungkar padanya, juga dikatakan sebagai riba. Yang penting selain yang halal namanya riba. Sehingga panjang luas penjabarannya. Baik, kalau mengkaji buku-buku fikihnya para ulama yang dibawakan sebagai contoh adalah contoh di masa itu. Sesuai dengan eranya. Antum mengkaji buku ulama yang terdahulu contohnya di zaman itu. Ketika antum mengkaji di zaman sekarang ini harus dibawakan contoh di era sekarang. Ini pentingnya seorang faqih atau seorang mudaris fikih. Jangan aku sebagai fakir ya. Antum sebagai mudaris fikih, pengajar fikih harus bisa mengumpulkan dua-duanya. Kaidah ulama terdahulu dibawakan, contoh-contoh di era dahulu disertakan, dan harus dibawakan pula contoh-contoh kasus di zaman sekarang. Sehingga nyambung. Dipahami nggih? Nyambung. Jadi jangan jadul. Hadza muhim. Tayyib. Ikhwanatina azakumullah, terkait dengan masalah syurub ada dua macam sesungguhnya ikhwan. Atau bahkan cukup banyak yang mereka sebutkan, tapi labas. Ada syurutul bai', ada syurutun fil bai', ada persyaratan-persyaratan jual beli. Ini yang mereka maukan syurutus sihah, persyaratan sahnya jual beli. Ini dibahas oleh para fuqaha sekarang ini, nanti akan dibawakan. Ada syurutun fil bai', ada persyaratan-persyaratan terkait dengan akad yang mau dilakukan. Ini pembahasan yang lain. Terkait dengan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Mereka memiliki sebuah persyaratan di luar poin-poin tadi. Antara mereka sendiri. Dipahami gak? Bukan terkait dengan yang dibahas nanti. Mereka punya sendiri. Yang ini kita bawakan secara global. Karena gak mungkin dibahas sekarang ini. Panjang Evan. Yang ini ada ketentuannya. Yaitu selama persyaratan yang mereka sebutkan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Paham tuh? Kalau itu aman, maka diperbolehkan membuat persyaratan antara mereka berdua. Rasulullah disebutkan dalam kaidah al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin tergantung persyaratan yang ada di antara mereka, illa syartan ahalla haraman au harrama halala. Dikecualikan persyaratan yang menghalalkannya haram atau mengharamkannya halal. Hadza la yajuz. Baik, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin." Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka dikatakan batil walaupun 100 persyaratan. Paham tuh? Ini fil bayi, di luar pembahasan. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Nah, antum jual beli tanah. Penuhi, nanti akan dibahas panjang, syurutul bayinya. Sarsanya jual beli. Tapi terpenuhi semua yang ada, halal. Sebentar, kita punya perjanjian sendiri. Punya perjanjian antara penjual dengan pembeli. Lain di luar pembahasan tadi. Baik, yang ini syurut bainahuma, di antara mereka berdua. Selama halal, mubah, tidak menghalakannya haram atau mengharamkan yang riba, maka berlaku. Kalau antum sepakat, maka antum melakukan. Kalau tidak, maka jangan dikerjakan. Al-muslimun ala syurutihi. Dipahami tidak? Ayuhan nas. Dipahami tidak? Baik, contoh yang paling gampang. Di ma'had ini ada tim tanah. Misal, tim tanah untuk supaya menstabilkan harga tanah. Ya, para ikhwan yang mau tinggal di sini, beli tanah, tanahnya punya pemilik tanah, gitu ya. Ya, oleh pemilik tanah, antum bisa beli tanah di sini, tetapi untuk dibangun sebagai rumah tinggal di pondok ini. Antum tidak boleh membangun bangunan untuk jual beli, nggak boleh bangun toko atau semisalnya, ya ini dijual tanah hanya untuk rumah. Itu ketentuannya. Antum sanggup? Antum mau? Ya, saya sepakati. Sudah, itu syarat antara antum sama sang pemilik tanah. Ketika syarat-syarat terpenuhi, nggak ada masalah. Yang ini harus kamu penuhi. Al-muslimuna ala syurutihim. Ketika kita antum beli tanah di sini, antum bangun minimarket. Salafi mart. Misal. Anda menyalahi aturan yang berlaku. Mohon maaf, Anda menyalahi ketentuan yang kami sepakati bersama. Al-muslimuna ala syurutihim. Ada resikonya, ada konsekuensinya. Mohon maaf, silakan dipindahkan bangunan Anda dari sini. Ini tanah dijual untuk rumah tempat tinggal, bukan untuk market. Paham, Tom? Ya, resikonya dia, silakan dipindah. Dipahami tidak? Ada yang mengatakan, apa itu mengharamkan yang halal? Masa ada orang yang membangun market tidak diperbolehkan? Dari mana itu? Yang mengharamkan bangun market itu siapa? Itu perkara yang mubah. Tapi Anda harus waras dong, harus paham. Dari awal sudah kita bikin persyaratan antara kita dan Anda. Ini rumah, ini tanah kami jual dengan persyaratan untuk rumah, untuk tempat tinggal, bukan untuk market. Antum setuju kan? Setuju. Ya sudah. Itu kaidahnya al-muslimuna ala syurutihim. Paham enggak? Intinya enggak beres. Ini kadang enggak dipahami dengan baik sebagian pihak. Menuduh salafiyin, kemudian jatuh dalam perkara yang seperti ini. Saya bawakan sekilas supaya antum paham. Ada pembahasan lain namanya asyurutu fil bait. Paham tuh? Selama itu tidak menghalangkannya haram atau menghalangkannya halal, diperbolehkan. Paham tuh? Lu kok diam? Paham gak ini? Hah? Paham gak? Nah, supaya sedikit terbuka wawasannya nanti. Selesai itu ya. Sekarang kita bahas yang sekarang ini. Namanya syurutul bait. Persyaratan sahnya jual beli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa min a'zami syurut. Dan termasuk persyaratan yang paling agung, yang paling mulia kata beliau. Asyaratul awal. Yang pertama. Ar-ridha. Ada unsur keridhaan, ar-ridha. Harus sama-sama ridha. Antara penjual, pembeli. Penjualnya ridha, pembelinya ridha. Harus sama-sama ridha. Ada ketentuan yang penting disebutkan terkait dengan bab ini ikhwan, ialah wifq asy-syara'. Harus ada unsur keridhaan, sama-sama ridha, tetapi sesuai dengan syariat. Ada muhim, wifq asy-syara', sesuai dengan syariat. Sebab ada akad, mereka sama-sama ridha, penjual ridha, pembeli ridha, tetapi akad yang haram. Tidak sah. Nah, tidak sah. Ada orang jatuh dalam riba. Saya pinjam uang di bank dengan bunga sekian. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram ya. Mereka mengatakan, saya ridho kok. Dari pihak bank ridho, nasabah, saya juga ridho kok. Sama-sama ridho kan, selesai urusan. Oh, belum selesai. Belum cukup dengan semata-mata ridho. Tapi harus sesuai dengan syariat yang mubah, yang halal, yang syar'i. Sama-sama ridha dalam perkara yang diharamkan, tidak cukup. Difahami ya? Sama-sama ridha dengan ketentuan wifqa syara, sesuai dengan bimbingan syariat. Qala liqaulihi ta'ala, dikarenakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali perniagaan karena saling ridha di antara kalian. Bukan sebelumnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kamu jangan memakan harta antum di antara antum dengan cara yang batil. Kecuali, ini haram, kecuali yang halal, perniagaan antara bin, karena saling ridha di antara kalian. An-Nisa 20-29. Juga dengan hadisnya Rasulullah SAW, hadis innamal bai'u antara bin, beliau mengatakan yang namanya jual beli itu harus sama-sama ridha. Innamal bai'u antara bin, yang namanya jual beli harus sama-sama ridha. Inna Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan dia sahih. Ayat hadis. Dipahami ya? Ridha. Dari sini barakallahu fikum dibahas panjang oleh para ulama tentang akad-akad yang tidak ada unsur ridha padanya. Ini yang membuat panjang pembahasan. Barakallahu fikum. Di antara yang mereka bahas ialah bai'ul mukrah wa bai'ul mutar wa bai'ul hazil. Masya Allah, panjang ya kan. Di antara yang mereka bahas bai'ul mukrah, jual beli orang yang dipaksa. Dipaksa. Apa hukumnya? Ada penjual datang. Jual punya kamu ini sama saya. Jual. Awas kalau enggak jual sama saya. Dipaksa oleh para ulama. Khulasanya, al-ikrah ala nawain, paksaan dua macam. Yang pertama, ikrahun bi ghairi haq, paksaan dengan tanpa hak, dengan tanpa kebenaran. Ini tidak sah jual belinya dikarenakan tidak ada ridha padanya. Tayib, di sini misal ada orang yang zalim, sangat kejam. Dia punya bodyguard-bodyguard kuat, dia punya geng-geng kuat gitu. Dia menguasai semua tanah di Tamiri ini. Tamiri namanya. Tapi di sana Tamiri ya. Tanah miring, ya. Itu tak Tamiri kan? Kok dia betul ini ya? Nama Tamiri kan desanya kan? Hah? Oh, dusun Tamiri. Ya khair, Tamiri. Ingin menguasai semua yang ada ini. Ada orang punya tanah, datangi, lengkap dengan bodyguard. Jual tanah kamu. Harga sekian. Ya, dimurahkan sama dia. Kalau tidak, dia memang jelas bodyguardnya gede-gede. Ada yang bawa belati, ada yang bawa sangkur, ada yang membawa pistol. Jual. Kalau tidak, semua orang dusun Tamiri tahu datang orang ini. Dua kemungkinan, ima selamat, ima mati. Kalau pengen selamat, jual tanah sama dia. Kalau pengen mati, ya lawan dia. Gitu. Ya Pak, silakan Pak. Tanam misalkan 1 hektar, dihargai cuma 1 juta. Orang apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Tidak sah. Namanya ikrahun bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, tidak sah. Itu orang termasuk orang yang memakan harta orang dengan cara yang batil. Siapa yang berdosa? Sang zalim tadi. Tidak sah. Namanya ikrah bi ghairi haq. Ada lagi yang kedua, namanya ikrahun bi haqqin, paksaan tapi benar, dengan cara yang benar, barakallahu fikum. Namanya ikrahun bihaqqin. Sayyib, contohnya barakallahu fikum, ada seseorang punya banyak hutang. Hutang sama si fulan, hutang sama si alan, hutang sama si polan, si fulan, fulan, alan, polan, pulan, ada 4. Banyak utangnya itu. Ditagih sama yang menghutangi. Datang orang pertama, mana? Kamu utang sama saya 100 juta. Satu tempo, mana uangnya? Ada apa uangnya? Ada orang kedua nagih juga ya, ngempat nagih juga ya. Nagih semuanya ini. Saya enggak ada uang sama sekali, Pak. Saya enggak punya furus, Pak. Segala macamnya. Enggak mau tahu. Yang penting bayar. Saya enggak punya apa-apa, Pak, gini, Pak. Enggak bisa. Kamu punya properti. Kamu punya rumah, kamu punya tanah. Oh, enggak mungkin, Pak. Sini ke masuk tanah. Bayar. Orang menghutang punya hak untuk menarik bayaran. Susah ini orang. Dipanggillah penguasa. Dari pihak pemerintah dipanggil. Pak, tolong Pak. Ini orang sudah hutang sama kami sekian, sekian, sekian. Dan sekian lama enggak dibayar-bayar. Ngomongnya enggak punya fulus. Tapi dia punya properti. Masuk penguasa. Bayar. Enggak punya uang, Pak. Kamu harus menjual tanah kamu ini. Untuk apa? Untuk bayar hutang-hutang yang ada. Oh jangan Pak, ini kan tanah saya. Ya, kalau bukan tanah kamu, ngapain kamu jual? Jual. Jual untuk membayar dan melunasi hutang-hutang kamu. Kan dipaksa sama penguasa. Jual. Harganya sesuai dengan yang ada atau selakunya kan gitu ya. Yang dia punya 1 hektar. Standar di sini 1 hektar 1 miliar karena dia harus segera membayar utang-utangnya menjadi dikurangi 50 juta. 50 juta dijual sama dia. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Sah apa enggak sah? Hah? Dia enggak ridho. Wah, tanah gua enggak ridho. Jual. Jawabannya sah. Dikarenakan yang memaksanya penguasa. Amir, hakim, imam. Dan dipaksa untuk menutupi hutang-hutang dia. Hak Bani Adam gak mungkin dihilang. Maka sah akad jual belinya. Yang biasa 1M dikurangi 50 juta. Dikarenakan itu harga tertinggi. Orang yang mau membeli tanahnya dia, jual. Kita bayar, bayar, bayar, bayar. Selesai semuanya. Sisa, alhamdulillah, terserah itu. Ikrahun bihak. Itu hak maka dikatakan sah. Sehingga yang tidak sah apabila dengan tanpa hak. Namanya bai'ul mukrah. Dasarnya apa? Pembahasan ini. Illa antakuna tijarat antarabin. Ada lagi yang kedua namanya bai'ul mutar. Jual beli orang yang terpaksa menjual barangnya. Ada orang perlu duit. Nah. Ya macam-macam, entah kebutuhan sehari-hari, entah untuk usaha, atau untuk apa, terpaksa dia menjual mobilnya. Dia punya mobil, apa namanya ini? LKX. LKX ya? LKX, tahun 2004, Masya Allah. Dia harus jual itu mobil. Dia mau membuka sebuah usaha. Di sini kok suara waretnya kok luar biasa ini. Nah, dia kepingin bangun rumah walet. Dihitung-hitung harus memerlukan biaya sekitar 100 juta tanahnya dan bangunannya. Dia gak punya fulus. Adanya apa ini? Mobil. Terpaksa dia jual. Ini mobil standar harganya 120 juta. Ditawarkan normal, gak ada yang mau beli. Ada yang nawar 105 juta. Kali lebih di bawah kan? 5 juta. Pas saya gitu. Sudahlah. Saya terpaksa jual mobil ini. Saya lepas 105 juta. Allah. Ya, gitu. Hukumnya apa ini? Hah? Sah. Mobilnya dia soalnya. Sah. Kenapa kok sah? Itu kan terpaksa. Antum sih enggak ridho aslinya itu mobil biasa antum pakai wirawiri ke Jawa sama keluarga dan segala macamnya. Antum enggak ridho aslinya enggak kepengin dijual mobil. Terpaksa antum jual. Kok dikatakan sah? Kenapa kau dikatakan sah? Hah? Katanya harus ridho, sama-sama ridho. Pembeli senang dia, warganya miring. Penjual enggak mau dia asinya. Mestinya 120, tapi ya gimana ya, 105. Sudahlah, dilepaslah. Enggak ridho kan? Nah ini syaratnya enggak terpenuhi. Ketentuannya harus ridho, sama-sama ridho. Kau dikatakan sah. Sah atau enggak sah? Kenapa kau sah? Kenapa kau sah? Kan ada ridho dia. Kata para ulama, bedakan antara menjual atau membeli sesuatu karena dipaksa pihak lain. Ada yang menekan antum, mengintimidasi antum, memaksa antum untuk menjual. Dibagi dua, ada hak, dihakin, sah. Diberi hakin, tidak sah. Yang ini enggak ada yang maksa kamu. Kamu dipaksa oleh keadaan. Hai antum. Makanya dalam bahasa Arab bukan mukroh, tapi mutor. Beda ya kan? Itu pentingnya bahasa Arab. Bai'ul mutor, jual beli orang yang terpaksa. Dipaksa oleh kondisi dia. Gak ada orang lain yang memaksa dia. Dipaksa oleh kondisi dia, terpaksa jual rumah. Jual mobil. Dia bukan orang diri, dia orang gak mampu. Dia terpaksa jual mobil untuk usaha walet. Ditamiri ini. Hukumnya sah. Yang ini hukumnya sah. Barakallahu fikum. Pendapat yang dirojikan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Paham itu? Biasanya agak sedikit miring harganya. 120 lepas 115. 10. 105. Gitu. Ya Allah. Yang penting laku. Sah. Paham itu? Bedakan antara mukroh dengan motor. Ada lagi yang ketiga yang mereka bahas, disebut dengan bai'ul hazil. Jual beli orang yang main-main. Yang gurau, enggak serius. Yang enggak serius. Dipaham ya? Apa hukumnya ini? Misalkan antum, Masya Allah, tawuro kan? Lagi santai sama si fulan, lihat ada sebuah mobil. Ini mobilnya ya kan? Warnanya gold. Keemasan masih mulus, masih bagus. Dan ini punya siapa ya? Oh punya Abu Fulan. Nah, itu ngobrol santai sama dia guyon gitu. Nah, ini kalau sama teman sendiri 50 juta lepas dah ya. Nah, dia bilang, "Sohib, lepas sama teman sendiri lepas wis. Ada berapa? 50, 50 lepas wis." Gitu. Pas. Ya sudah, saya beli 50 juta. Nanti saya tanya uangnya. Mana kuncinya? Santai dia. Nih kuncinya. Ada kunci. Nih SNK-nya. BPKB di rumah. Gampang urusannya lagi. Saya beli ini. Sama sahib. Tahu ketawa dia. Sama teman. Ya Allah, kamsinya Allah. Kut, ambil. Yus, ambil kuncinya sama dia. Di starter, bawa pulang. Oh pulang sama dia. Bayangannya pulang sebentar. Kok gak balik-balik ini? Katanya punya mobil ini. Mana mobilnya? Loh, kok mana mobilnya? Katanya antum jual sama anak khamsin. Akan saya transfer insyaallah. Ba'da daul akan saya transfer. Jangan khawatir. Transfer apa? Loh, hulusnya, uangnya. Khamsin kan? Tahu khamsin? 50 juta kan? Loh, kok jadi begini, apanya begini? Antum kemarin bilang lepas khamsin, anak ambil, antum kasih minta kunci, antum kasih kunci ke anak, ini kuncinya, SNK anak bawa lah. Ini punya saya sekarang sudah bukan punya ente. Tuh, kok jadi begini? Tengok. Apanya begini? Anak kemarin guyon ya akhi. Anak kemarin enggak serius itu. Paham enggak? Namanya bai'ul hazil. Nah, apa hukumnya ini? Sah atau enggak sah? Sah atau enggak sah? Sah atau enggak sah? Tidak sah. Kenapa enggak sah? Kenapa kok sah? Kenapa tidak sah? Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama dikarenakan terkait dengan ketentuan ini. Apakah jual beli dengan model seperti itu dikatakan sudah sama-sama ridha atau tidak? Ada khilaf panjang di kalangan para fuqaha, mengatakan sah. Sah itu. Sah. Kalau orang yang gurau tidak mungkin sejauh itu. Tidak mungkin kemudian dia ngasih sampai ngasih kontaknya, sampai ngasih STNK-nya, sampai mau menjanjikan BPKB-nya mau diserahkan pada daurah, dibiarkan dipakai sama dia sekian hari. Itu tidak ada korinah indikasi guyon. Tidak ada. Emang mau dilepas sama dia? Salahnya siapa? Paham tidak? Secara harga ya, namanya agak miring. 120 dia agak 50 juta masih wajar namanya jika orang jual beli. Dia mengatakan sah. Ada yang mengatakan tidak sah dikarenakan dia mengatakan saya enggak ridho, saya bergurau. Banyak di kalangan para fuqaha, babitnya ketentuannya dikatakan gurau ataukah tidak ialah qarinah. Indikasi. Kalau indikasinya itu sangat kental dan sangat nyata ke arah bergurau, tidak masuk akal, maka dikatakan hasil tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau jauh dari semua ini, maka sah. Yang tadi itu hasil atau enggak hasil? Ya ada unsur hasilnya, tapi masih masuk akal. Yang tadi sah. Kalau kamu guru enggak mungkin sejauh itu ya, Afi. Paham enggak? Kalau kamu guru tuh ya cukup di beberapa pembicaraan gitu loh. Zen nih ya, suara emas, masih mulus, Masya Allah gitu. Ya apa kalau sama sahib sendiri 50 juta? Ya apa sama sahib gini. Hat, kuncinya. Kunci apa? Gurau dia kalau begitu. Begitu ya. Kunci apa? Katanya mau dijual 50 juta. Softo itu. Mobil kayak gini kok 50 juta. Ini kalau aku mau beneran ya 120 juta ya. Ada indikasi dia gurau. Kan gitu ya. Kalau yang tadi saya gambarkan, enggak, benar dia. Khamsin, khut. Kunci, kuncinya. Itu ada kunci, ada SNK. Ba'den, BPKB-nya. Gampang, nanti saya kasih sama teman setelah daurah. Khamsin. Cash. Nggak ada cash. Nanti anak kirim setelah daurah. Laba, transfer wis. Saya tunggu transfernya. Ini kan, memang dia agak bergurau. Tapi indikasi, qarinah kepada hasil jauh. Yang ini sah. Yang ini sah. Difaham ya? Maten nggih, hati-hati. Yang begini ya, kan kadang sering ada khilaf di kalangan muslimin, bahkan sebagian para ikhwah. Ya, harus diselesaikan secara hukum syar'inya. Ketika sama-sama ngotot, maka diislah, didamaikan. Apa enaknya, diambil jalan tengah, disepakati bersama mantan mereka berdua, selesai. Dan dikasih warning, jangan bermain-main dalam bab yang seperti ini. Satu, menimbulkan polemik, memunculkan khilaf, memunculkan perseteruan di antara para ikhwah. Kalau mau jual yang serius, jual. Kalau mau beli yang serius, beli. Jangan dibikin guyonan. Kalau secara hukum saya dirinci, kalau dia ada indikasi ke arah sana, tidak sah. Kalau ada indikasi jauh dari hasil, maka dikatakan sah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Itu namanya, barakallahu fikum ar-ridha. Qala rahimahullah ta'ala yang kedua. Jam berapa ini ya? Jam 7? Sampai jam berapa? Pak Ridya? Sampai 7:30 aja. Sampai 7:30 ini. Lanjut. Lanjut. Jam 7. Labas. Masih kuat? Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang kedua, syarat yang kedua. wa alla yakuna fiha gharrun wa jahalah. Ketentuan yang kedua, tidak ada pada akad jual beli ini gharar, wajahalah, dan kemajhulan, enggak jelas. Taib, al-gharar ada beberapa gambaran, termasuk gharar adalah barang yang diperjualbelikan tidak ada wujudnya. Ghairu mawjud. Enggak ada wujudnya. Paham ya? Ada gharar. Termasuk gharar ialah yang padanya ada unsur spekulasi yang tinggi. Nanti ada wujudnya, tapi enggak jelas bakal ada atau bakal tidak ada. Kalau hewan hidup ataukah mati. Ada unsur spekulasi yang sangat tinggi, perjudian yang sangat tinggi. Itu namanya gharar juga. Dipahami ya? Al-muhim, segala sesuatu yang gharar wa jahalah tidak diperbolehkan pada akad jual beli. Kata muallif, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Rawahu Muslim, di riwayat kalimah Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau bikin contoh ikhwan. Fa idkhulu fihi, maka masuk pada larangan ini. Bai'ul abiq syarid, jual beli al-abiq. Al-abiq, budak yang kabur. Wasyarid, hewan yang kabur. Kalau hewan, syarid. Kalau orang, abiq. Ini bahasa Arabnya ya, ikhwan ya. Nah, oleh orang-orang sekarang yang jamaah-jamaah itu salah penggunaan bahasa. Mereka semua menggunakan bahasa syarid. Syarat, mereka bahasakan syarat. Hah? Syarat. Ada ngerti orang jamaah ya, yang turun Arab. Mana fulan? Syarat. Tahu syarat? Pak, pergi dia, kabur dia. Padahal kalau secara penggunaan bahasa yang tepat, syarat itu untuk selain manusia, hewan, sebuah faedah ilmiah, apa gitu namanya syarat. Yang betul apa ya, kalau orang abik. Mana fulan? Abik is. Hati itu bahasa yang tepat. Abik deh. Bukan syarat. Nah, ini orang-orang anu begitu ya. Syarat. Ini dia lahat pergi. Al-muhim al-abik, budak yang kabur, asyarat, hewan yang kabur. Ini ada sebuah hadis namun dhaifkan oleh para ulama. Tayyib, hadis yang khusus itu baik, namun dimasukkan dalam kaidah umum terkait dengan bai'ul gharar. Terkait dengan pembinaan ada perincian di kalangan para fuqaha terkait dengan sah atau tidaknya. Mereka memperinci, apabila budak yang kabur tadi atau hewan yang kabur tadi bisa ditemukan atau biasanya kembali lagi secara kebiasaan, maka akad jual belinya sah. Tapi kalau tidak bisa kembali lagi, enggak ditemukan tempatnya di mana, maka tidak sah dikarenakan ada unsur gharar. Paham? Sekarang enggak ada budak, pembantu bukan budak. Atau memiliki sapi. Ini banyak sapi kan? Banyak sapi. Sapinya sapi liar. Dengan makna kau gembalakan bebas di sana atau kasih wilayah pagar gitu. Di tengah-tengah banyak sapi di situ. suatu hari sapinya itu lompat pagar. Paham ya? Lompat pagar. Lari dia ke tengah hutan. Nah, kemudian saya bilang kepada si Fulan, Fulan, saya mau jual sapiku itu. Tuh, lagi lari tuh. Dia lompat pagar, tuh sapinya itu. Harganya ya 15 juta. Pasaran 20. 15, total antum kejar. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Jangan langsung mengatakan tidak boleh. Lihat bagaimana sapinya. Kalau sapi-sapi yang ada itu, ketika lompat pagar, secara pengalaman, kembali lagi, maka boleh. Atau kamu secara kemampuan, bisa kamu kejar sapi itu, kamu tangkap, maka boleh. Paham tuh? Dikarenakan tidak ada gharar padanya. Tapi ketika gak mungkin, secara pengalaman, lompat pagar, hilang sudah. Atau ketika dia kabur, susah bagi antum untuk mencarinya. Maka tidak boleh. Ada unsur gharar padanya. Paham tuh? Podium. Dipaham ya? Ini dua keadaan yang mereka sebutkan. Atau yang kedua kata beliau. Qala wa ayyakula bi'tuka ihdas sil'atain. Saya jual kepada kamu salah satu dari dua barangku ini. Antum punya dua barang. Saya jual kepada antum salah satunya. Yang mana? Salah satunya. Salah satunya. Antum ambil satu pergi. Harganya berapa? Wallahu a'lam. Enggak nyebut harganya berapa, enggak nyebut apa namanya kapan bayarnya. Pokoknya ambil. Ini menurut beliau termasuk horor. Dikarenakan yang pertama tidak menjelaskan barang mana yang mau dijual. Yang kedua tidak jelas berapa harganya. Paham tuh? Kok bingung? Paham tidak? Tayyib. Sebagian fuqaha mengatakan dirinci. Kalau dua barang itu jelas barangnya. Ini sama ini. Muayyan. Barang yang ini jelas. Yang ini jelas. Tetapi tidak disebutkan yang mana. Salah satunya. Ambil yang ini. Dipahami? Maka diperbolehkan. Terkait dengan masalah harga barang belum tersebut, tidak masalah. Nanti kaidahnya kata para ulama, ketika tidak disebutkan berapa harganya, maka dibayar dengan harga standar. Dipahami tidak? Standar. Namanya thamanul mithil. Namanya thamanul mithil. Harga standar. Ambil kan, bawa pulang. Berapa harganya? Kan belum sepakati. Ya itu gak nyebut ya, saya bawa aja. Terus berapa? Sama dengan mitir. Berapa harga barang ini di pasarannya? 10 kali 10. 11 kali 11. Paham tuh? Yang ini sah. Satu, dikarenakan barangnya muayyan, tertentu. Terkait dengan masalah harga barang, bisa dengan cara samanul mithil. Yang namanya akan jual beli, tidak harus kontan. Bisa utang. Yang ini sah kata mereka, kata sebagian mereka. Dengan gambaran seperti ini, sah. Tapi kalau gambarannya, barangnya enggak jelas. Pokoknya saya jual kepada engkau satu dari dua barang saya. Yang mana? Pokoknya dua barang saya. Mana betul-betulnya? Pokoknya dua barang saya. Antum pilih salah satunya. Ada gharar. Tidak jelas. Dipahami ya? Tahu bedanya kan? Tahu bedanya. Tayyib. Qala au bi miqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwih. Atau dengan miqdar, dengan seukuran. Apa yang sampai dari sebuah kerikil dari tanah. Atau semisalnya. Ini disebut dengan bai'ul hasad. Jual beli kerikil. Tapi maknanya bukan larangan jual beli kerikil untuk bangunan. Bukan ya Pak. Maknanya adalah ada dua gambaran. Antum ingin beli tanah. Datang ke penjualnya, meminta tanah, ya, tanah saya luas. Akadnya adalah antum ambil kerikil. Kerikil sepakati. Kamu lempar ke depan sana. Nanti kamu lempar lagi yang sebelah sana. Ke depan itu panjangnya, nyamping itu adalah lebarnya. Yang hasil lemparan kamu tadi, itu saya jual kepada engkau 1 juta. Deal? Deal. Silahkan lempar. Dilempar sama dia kerikilnya itu. Wancang-ancang begitu. Lempar. Kena angin. Baik lagi. Misal, ternyata antara kamu dengan jatuhnya kerikil 10 meter. Kasih patok, tanda. Tanda. Yang sekarang sebelah sana. Lempar lagi sama dia. Pas ngelempar atau agak sedikit salah lempar. Cetek. Aduh. Hanya 5 meter. Nah sudah, dipatok. 10 kali 5 dijual 100 juta. Dipahami? Adalah ya Yesus. Ini enggak boleh dikarenakan ada unsur perjudian padanya. Gharar dalam bentuk maisir. Spekulasi yang sangat tinggi. Kalau orang ini cerdas, kerikilnya pas gitu, dilempar dia. Dari bawah gitu. Melesat ke sana, jatuh 20 meter. Patok. Sudah sini. 30 meter. 20 kali 30. Di kota besar. Murah ya, 1 juta. Siapa yang rugi ini? Pemilik. Itu horor. Ada unsur perjudian padanya. Paham tuh? Gambaran yang kedua adalah beli tanah disepakati 10 kali 10. 10 kali 10. Ini masih di tempat yang sama. 10 10. Harganya berapa? Tawa-tawa ya Allah. 5 juta. Dan 5 juta. Ambil kerikil, dilempar kerikilnya. Tanda jadi. Paham? Ngelempar kerikil sebagai apa nih? Tanda jadi. Set, sudah. Antum enggak bisa lagi mengelak. 10 kali 10 5 juta. Hat. Ini tidak boleh dikarenakan meniadakan khiyar namanya. Khiyarul majlis. Dalam pembahasan jual beli, selama penjual dan pembeli di majlis yang sama, masih boleh tawar menawar, masih boleh jadi atau tidak jadi. Namanya khiyar majlis. Yang ini lempar batu, tidak jadi. Sudah, atau tidak bisa lagi mengelak. Batu masih ada penjual pembeli di majlis yang sama. Haramnya dikarenakan meniadakan khiyar majlis. Dua gambaran. Tapi yang lebih mendekati yang pertama tadi barakallahu fiik. Dipahami sama ya? Kok diem? Dipahami sama ya? Baik. Kalau sekarang ini ikhwan mungkin ya nasib. Nasib-nasiban. Nah, permainan tapi spekulasi. Antum dikasih mainan tembak-tembakan atau panah-panahan. Antum bayar 10 ribu. 10 ribu dapat 2 panah. Silakan panah itu ada depan sana nomor 1, 2, sampai 10. Itu ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Kalau kamu kenaknya di luar nomor, gagal. Kalau pas kena nomornya, dia akan keluar. Anda dapat hadiah ini. Tahu enggak? Kok diem? Ada gharar, termasuk maisir perjudian. Ini orang enggak pernah mana. Beli 10 ribu. Uang melesat, lewat. Uang miring dia, lewat. Penasaran sama dia. Ini apa dianya? Beli lagi. Sampai berkali-kali. Habis mungkin sampai 250 ribu. Enggak ada hasil. Siapa yang rugi ini? Konsumen. Siapa yang untung? Penjual. Ada orang yang, masya Allah, pemanah dia. Latihannya enggak sembarangan. Dari sore sampai menjelang hari latihan dia udah mana kemarin ya. Langsung kena. Set. Dibuka. Set. Beruntung. Anda mendapatkan satu balon. Harga balonnya berapa? 1000 rupiah paling. Anda bayar berapa? Penasaran. Satu lagi. Mana lagi? Cuk. Kena. Dibuka. Beruntung. Anda mendapatkan satu buah sisir. Berapa harga sisir? Ya kok paling mahal 5.000. Siapa yang rugi? Antum bayar 10.000 cuma dapat 1.000, 6.000. Antum penasaran, beli lagi, dua lagi. Kena lagi itu. Seret. Anda beruntung mendapatkan Honda Beat. Wah, seneng Antum. Sini Hondanya. Siapa yang rugi sekarang? Penjual. Honda Beat lumayan ya. Berapa harganya sekarang? Honda Beat yang terbaru dijual 17.500. Harga siapa? Antum modal berapa ini? 10.000. Dapat Honda Beat. Ada barang. Termasuk maisir, termasuk perjudian. Hukumnya haram. Paham tak ini? Au qala au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Termasuk gharar ialah menjual belikan apa yang dikandung oleh budak perempuannya. Au syajaratuhu, atau yang bakal muncul buah dari pohon yang dia miliki. Tergambar? Ini semuanya dengan hujah yang sama, fi'il gharar. Dulu ada perbudakan. Antum memiliki budak perempuan. Hamil. Entah itu kamu beli dalam kondisi hamil atau kamu yang menghamili. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tak kasih sedikit ilmunya ya. Kalau kamu beli budak hamil, enggak boleh kamu kumpuli. Sampai melahirkan, suci dari nifasnya, baru hal bagi antum. Terserah wis. Itu kayak antum beli kuda sudah. Nah, mau pakai, nggak dipakai silakan. Atau yang kedua, antum membeli budak perempuan, enggak lagi hamil. Antum bisa pakai setelah satu kali haid. Tunggu sekali haid untuk mensucikan rahim dia, hal setelah itu. Silakan dihamil. Al-Buhim ini budak bunting. Budak itu kan diperjualbelikan. Yang kamu jual bukan budaknya, tapi janinnya itu. Yang lagi bunting itu, yang jual janinnya. Saya jual janin yang dibuat budak perempuan saya itu. Harganya 100 juta. Hil. Mudah. Akad sudah. Gharar gak tahu. Ini nanti yang lahir laki atau ke perempuan. Itu lain harganya ya Pak. Dalam perbudakan lain harganya. Kalau dia lahirnya laki-laki, mahal. Perempuan, lihat. Cantik, mahal. Kali gitu ya. Atau lahir cacat, kita gak tahu. Atau tahu-tahu dia keguguran, gak tahu. Yang penting sudah deal akan jual belinya. Ini gharar. Dipahami ya? Ada unsur perjudian padanya. Paham tuh? Nah, ini disebut dengan baik habarul habalah. Nah, cuma pada budak. Kalau sekarang ini diterapkan juga pada hewan. Antum punya kambing. Kambingnya bunting. Apa hukumnya menjual kambing bunting? Antum, apa hukumnya menjual kambing bunting? Hah? Lu kok bawa alatnya apa sih Antum? Apa hukumnya menjual kambing bunting? Antum? Hah? Boleh? Tadi katanya enggak boleh ada janinya. Kenapa kok boleh? Nah, pinter Antum. Dikarenakan sama induknya. Harus jangan bingung. Apa hukum jual kambing bunting? Boleh. Kambing sak janin-janinnya. Enggak ada masalah ya. Yang tidak boleh, yang dijual apa ini? Janinnya. Saya jual janin pada kambingku yang bunting. Berapa harganya? 3 juta. Tidak boleh, karena khawatirnya apa ya kan? Kadang mati, ataupun lahir, tidak jelas. Kadang lahir cuma satu, ada yang dua. Ada spekulasi, apalagi lebih parah lagi yang dijual bukan janinnya. Saya jual kepada antum, anak dari janin tadi. Lebih majhul lagi, lebih horor lagi. Ini tidak tahu lahirnya kapan, selamat atau enggak selamat, laki atau perempuan. Kok laki perempuan? Betina atau jantan? Bukan itu yang dijual, anaknya lagi nanti. Ada horor. Difahami? Ada maaf. Ada lagi, entah itu pada kambing atau pada sapi atau semisalnya, atau pada ayam. Atau pada ayam. Apa ini? telurnya. Saya jual yang telur yang bakal keluar dari ayamku ini selama sepekan, saya jual 1 juta. Selama sepekan ya. Deal. Tunggu. Ngendok-ngendok. Dalam sehari enggak keluar. Hari berikutnya banyak ngendoknya, 5, 10. Selama sepekan cuma dapat 100 butir. Jadi harganya berapa ini? 1 juta. Kemahalan ya. Siapa yang rugi? Kamu yang rugi. Adalah itu, dikarenakan gharar, enggak jelas. Dipahami ya, itu pada hewan. Yang kedua pada pohon, syajaratu. Kita akan dibahas khusus ya kan di pembahasan bab berikutnya, tapi lepas bukan secara singkat. Menjual apa yang bakal muncul dari pohon tadi. Di sini banyak pohon apa? Buah apa di sini? Durian. Yang betul aja. Dari kemana muncul duriannya ini? Ada pohon apa di sini? Hah? Ada mangga? Ada? Nah, saya insya Allah ya. Tapi belum musim ya? Wah, sayang rek musim. Kalau musim itu harus keluar bangannya ya. Nah, di sini kok? Ada loh. Ada pepayanya? Oh, belum musim. Mangga sudah. Antum punya mangga? Berapa biji mangganya antum? Berapa pohon? Ya Allah, 3 pohon di depan rumahnya antum. Punya antum semuanya. Ini belum berbuah. Belum berbunga malah. Ya pohonnya ada itu. Antum bilang kepada seseorang fulan, saya jual mangga-mangga yang bakal muncul dari 3 pohon saya ini. Harganya 2 juta. Deal? Deal. Ini 2 juta. Nanti antum tunggu sampai dia apa ini? Sampai dia berbunga, terus berbuah, terus lebat. Baru antum panen. Ini horor. Kenapa? Dikarenakan tidak jelas. 3 pohon. Ditunggu-tunggu ada bunganya. Ada malah buahnya. Masya Allah. Oh, musim panen. Lebat. Atau ambil semuanya. Dapat banyak sekali. Dijual di pasar. Laku 10 juta. Atau beli berapa kemarin? 2 juta. Siapa yang untung ini? Pembeli. Atau tiba-tiba terkena. Terkena apa? Terkena musibah. Ada buahnya. Minta harus cemas. Wah, Zain ada buahnya. Wah, semakin banyak. Zain. Sudah harap-harap, senang-senang. Tiba-tiba la qadarullah ada sebuah musibah yang kita tidak tahu. Ada angin kencang, angin ribut la qadarullah. Ternyata itu semuanya langsung tercongkel pohon-pohonnya. Wah, sak buah-buahnya hancur berantakan semua. Akhirnya apa? Enggak dapat apa-apa, rugi. Karena gharar adalah la yajuz. Difahami ya? Di antara adanya belum ada wujudnya. Ini barang belum ada wujudnya. Adalah la yajuz. Paham tuh? Kok diam? Paham gak ini? Baik, sekarang apa hukumnya menjual pohon mangga yang belum berbuah? Hah? Kenapa kok boleh? Dikarenakan yang jual pohonnya. Ahsan tuh. Pinter nanti. Ada masalah. Tapi kalau dijual adalah buah yang bakal muncul dari pohon tadi. Tidak boleh. Ada unsur gharar padanya. Dipahami insya Allah ya? Atau qala rahimallahu au ma fi batnil hamil. Atau menjual apa yang di dalam perut hewan yang bunting. Yang dibahas tadi. Namanya habarul habalah. Janin. Di seekor sapi, janin di seekor kuda, janin di seekor kambing, telur dalam perutnya ayam yang belum keluar, atau bahkan janin dari janin yang ada itu. Ini sementara gharar disebut dengan baik habarul habalah. Qala wa sawa'un kana al-ghararu fi tsaman awil musamman. Sama saja kata beliau, apakah gharornya pada tsaman, pada pembayarannya, awil musamman atau barang yang dibayar. Semuanya termasuk gharar, enggak diperbolehkan. Baik, terkait dengan musamman, barang yang dihargai gharar, sepakat tidak boleh. Paham ya? Yang dibahas tadi kan pada barangnya kan. Semua sepakat tidak boleh gharar. Adapun yang poin yang kedua, pada pembayarannya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh, dikarenakan yang namanya tamam, pembayaran ketika tidak disebutkan dalam sebuah akad itu menggunakan kaidah tsamanul mitsil. Paham tuh? Pembayaran dengan harga standar yang berlaku di sana. Paham enggak ini? Kok diam? Paham enggak ini apa? Gambarnya misalkan antum beli sebuah barang dari saya. Barang A. Nih saya jual, tapi saya beli. Antum ambil barangnya sudah antum pakai. Dengan tahu menyebut apa ini? Harga barangnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, horor. Harga belum disebut. Ada yang mengatakan yang ini sah, yang penting barangnya jelas, tayyib, tidak ada masalah. Karena satu, barangnya jelas. Yang kedua, boleh hutang. Tapi berapa harganya yang belum sepakati? Kalau belum ada kesepakatan, maka menggunakan kaidah tsamanul mitsil. Kami harga standar yang berlaku. Di situ, di Dusun Tamiri ini barang harganya berapa? Dan dijual standar harganya 10.000. 10.000. Sehingga enggak ada unsur horor padanya. Yang kedua ini lebih mendekati insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu tabaraka wa taala insyaallah. Selesai. Ada dua, riba, dan yang kedua tidak boleh ada padanya yang namanya al-gharar. Ini berlaku untuk semua akad, semua sistem. Ketika ada unsur tidak ada keridhaan padanya atau memakan harta dengan cara yang batil, riba itu haram. Ada keridhaan halal. Yang kedua, ketika tidak ada padanya semua yang namanya gharar, halal. Tapi ketika ada unsur gharar padanya dikatakan haram dikarenakan gharar yang terjadi. Barakallahu fikum. Ada waktu 7 menit. Saya teruskan dengan contoh sekarang atau cukup? Saya teruskan jam 10 atau 9. Saya bikin contoh yang lain atau cukup? Kok diem? Baik, di antara sistem yang disebutkan di zaman sekarang ini yang dikatakan oleh para ulama tidak boleh dikarenakan tidak ada padanya poin pertama at-taradhi. Baik, atau termasuk aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta dengan cara yang batil, atau termasuk gharar. Yang pertama yang mereka sebutkan ialah sistem MLM, multi level marketing. Bukan yang itu loh ya. Itu kan makir la'ab mutalawin. Ada enggak beres. Yang ini MLM, multi level marketing. Maksudnya nama ini MLM barakallahu fikum, dalam semua modelnya, dalam semua format dan bentuknya tidak akan pernah lepas dari namanya jaringan. Awal munculnya sangat nyata jaringannya ya, Pak. Oh, jaringan. Ini produsen barang suatu. Ada pemain pertama, pemain kedua, jaringan pertama. Ini mencari konsumen. Mencari jaringan, semakin banyak jaringannya. Nanti dapat mendapatkan bonus semakin banyak. Ini juga semakin banyak jaringannya. Jaringan bikin jaringan lagi, terus begitu. Kayak apa ya, Pak? Kayak apa ini? Kayak piramida. Semakin luas jaringannya, semakin banyak bonus yang dia dapatkan. Itu tergambar kan? Terus semakin banyak. Dia bikin jaringan baru, Terus semakin meluas, semakin menggurita. Yang paling atas dapat bonus. Yang paling bawah dapat bonus dari penjualan barang saja. Ini hukumnya haram. Dikarenakan ada unsur aklu amwarin nasi bil batil, memakan harta orang dengan cara yang batil. Ada lagi. Sama-sama ridho. Iya, tapi enggak sesuai dengan bimbingan syariat. Dari mana Anda mengambil, memakan, memperoleh harta ini? Ini bukan usaha Anda, tapi orang lain yang jauh linknya itu sampai mungkin level 100. Di bawah sana itu, yang itu gak pernah mengerti apa-apa, tahu-tahu dapat kiriman transfer. Adalah ya. Tidak akan lepas dari sistem jaringan. Nah, dikasih nama Arab, dikasih nama Inggris, dikasih nama Prancis, itu semuanya gak ngefek. Yang penting sistemnya dan polanya sama, tidak boleh dikarenakan ada unsur memakan harta dengan cara yang batin. Sampai detik ini belum ada sistem MLM yang benar. Maka jangan masuk dalam jaringan tadi. Termasuk yang horor ialah asuransi bisnis, entah asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi otomotif, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi ekspedisi dan yang lain-lainnya yang itu adalah komersil, semuanya hukumnya haram dikarenakan satu, memakan harta orang dengan cara yang batil, yang kedua ada unsur gharar, spekulasi yang sangat tinggi. Tahu gambarannya? Gambarannya antum harus membayar apa namanya? Premi. Gitu ya. Setiap bulan yang disepakati. Bayar. Selama tidak ada trouble, ya bayar terus. Kemana uangnya ini? Tidak balik. Untuk siapa? Perusahaan asuransi. Ketika antum trouble, antum dapat apa ini? Klaim. Dapat klaim dengan yang disepakati. Ada kalanya kamu punya untung besar, baru bayar premi sekali disepakati, misalkan 100.000 preminya itu. Antum trouble. Misalkan kesehatan, antum sakit. Sakitnya antum ini termasuk parah. Dirawat sampai menghabiskan 10 juta. Siapa yang bayar? Asuransi. Padahal antum baru bayar 100 ribu. Siapa yang rugi? Asuransi. Atau mereka yang untung. Atau bayar. Kamu, anak kamu, istri kamu satu, anak kamu lima. Berapa? 7. 700 ribu per bulan. Kamu bayar. Sampai 10 tahun enggak ada yang sakit. Ya udah tuh uang punya siapa? Punya mereka. Atau asuransi otomotif. Antum punya mobil. Mobilnya antum masya Allah. Mereknya apa ini? Tuh, mereknya apa ini? Gimana Bu Sulaiman? Expander. Murah Expander ya. Expander kok diasuransikan ya emang. Yang mahal lah. Hah? Lambo. Ah, gitu lah. Punya Lamborghini. Harganya berapa itu? Miliaran. Masuk Expander diasuransikan. Lebay. Terlalu mubazir ya, akhi. Hah? Yang mahal-mahal itu yang Lamborghini apa yang mobil yang satu mobil 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Itu bekas asuransi kan ya? Namanya asuransi otomotif. Ayo, sebulan misalkan 2 juta. Udah deh bayar terus 2 juta. Terus begitu. Selama enggak trouble, ya sudah bayar terus sampai elek. Siapa yang untung? Asuransinya. Kadang antum yang untung, antum baru bayar 1 sampai 10 kali lah, 2 kali 10, 20 juta. Kalau antum bawa labu tadi, ternyata kecelakaan. Wah, meledak lambunya itu. Kamu selamat, alhamdulillah. Wah, meledak labu kirinya antum ini. Wah, antum, aduh. Nah, ada senyumnya. Gak apa-apa. Matas gimana lagi? Kadar Allah masya Allah. Padahal juru hati lain. Lampor ke asuransi. Silakan pak. Sudah dapat klaim ganti satu lambu. Tanggung jawab siapa itu? Mereka. Antum baru bayar 20 juta. Hah, ganti Lamborghini yang baru. Siapa yang rugi? Mereka hanya yang kepromot. Lu baru 20 juta saya bayar 5 miliar. sini klaimnya. Ada la yajuz. Ada unsur gharar padanya dalam bentuk maisir perjudian barakallahu fikum. Dipahami siapa ya? Atau ekspedisi. Antum dari Jawa mau kirim barang ke Sumbawa via laut. Via laut. Yang antum kirim ini masya Allah 5 kontainer. Ya beras, ya gula, ya bawang, macam-macam sembako sudah. Ini lagi musim ombak. Misal. Ekspedisi yang biasa antum pakai itu sekitar bayar jasa gitu, enggak berani. Boleh kan antum kirim, dihitung bayar jasanya kan enggak ada masalah. Satu konten dihargai misalkan 10 juta, dikalikan 5, 50 juta. Semata-mata ongkos kirim kemana ini? Ke Sumbawa. Ada masalah? Enggak ada yang berani. Ada yang berani. Saya siapa? Ekspedisi barang sampai Sumbawa. Ongkos kirimnya normal. Satu konten 10 juta dikali 5 50 juta. Tapi ada asuransinya. Asuransinya ada, Pak. Nanti selamat ini punya saya uangnya. Tapi kalau enggak selamat saya tanggung jawab. Berapa? 5 kontainer satunya saya minta 25, Pak. 25 kali 5 sama dengan 250 juta asuransi. Paham? Ketentuannya kalau selamat uang milik ekspedisi. Ada sesuatu harus ganti rugi. Harapkan itu. Deal. 50 ongkos, 250 asuransinya. 300 juta kamu bayar. Masih ada masalah. Ini kalau selama ini untung, ini kalau laku semua untung 1 miliar, ada masalah. Kiri. Udah, bawa sama dia. Ombaknya besar, tapi masya Allah selamat. Sampai Sumbawa dengan selamat. Siapa yang rugi? Antum mengutang 250 juta. Yang untung siapa? Iya. Ongkos kirim sudah ada plus ini kaya dia. Atau kena ombak. Wah, masya Allah luar biasa. Karam itu kapalnya. Udah hancur semua barang yang ada. Kamu dapat apa ini? Klaim. Klaim tuh dapat klaim. Ini ganti rugi. Berapa itu? Saya sebutkan ini. 5 kontainer sama dengan 5 miliar. Hat 5 miliar. Ya sudah, antum yang ekspedisi ini harus ganti rugi 5 miliar. Siapa yang untung? Antum. Siapa yang rugi? Ini termasuk gharar dan termasuk maisir yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Yang ini nanti aja. Nanti disampaikan lagi. Jam 9 atau setengah 10 atau jam 10 kita akan ketemu lagi sampai zuhur insyaallah tadi kasih yang sisanya ada waktu pagi sampai zuhur dan besok pagi ya kan dua pertemuan semoga selesai baik sebentar cukup lang tafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.